بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memahamkan kepadamu agama para nabi, agar engkau mengikutinya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memahamkan kepadamu agama orang-orang musyrik, agar engkau meninggalkannya. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan هذا المقصود من دراسة السيرة أنك تفهم دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. Inilah yang dimaksud dari mempelajari sejarah kehidupan Rasul alaihissalatu wassalam, yaitu bahwasanya engkau memahami agama para nabi alaihimussalatu wassalam. Tafhamut tauhida لتتبعه وتفهم الشرك من أجل أن تجتنبه. Engkau mempelajari atau engkau memahami tauhid agar engkau mengikutinya, dan engkau memahami kesyirikan agar engkau menjauhinya. Fala yakfi anna al-insana ya'rifu al-haqq faqat. Maka tidak cukup bahwasanya seseorang mengetahui kebenaran saja. بل لابد أن يعرف الحق ويعرف الباطل. Bahkan wajib untuk mengetahui kebenaran dan mengetahui kebatilan pula. يعرف الحق من أجل أن يعمل به ويعرف الباطل من أجل أن يتجنبه. Mengetahui kebenaran dalam rangka mengamalkannya, dan mengetahui kebatilan dalam rangka menjauhinya. لأنه إذا لم يعرف الباطل وقع فيه وهو لا يدري. Karena sesungguhnya apabila seseorang tidak mengetahui kebatilan dia akan terjatuh ke dalamnya dalam keadaan ia tidak mengetahuinya. Fa'anta, indama tasiru fi tariqin, wa anta la ta'rifu hadat tariqa, maka engkau tatkala engkau berjalan di sebuah jalan, dalam keadaan engkau tidak mengetahui jalan ini, wafihi hufarun, wafihi mahaliku, padanya terdapat lubang-lubang, dan padanya terdapat tempat-tempat yang membinasakan. Rubbama tahliku wa anta la tadri, bisa jadi engkau binasa dalam keadaan engkau tidak mengetahui. Taqa'u fil hufari wa anta ma daraita, bisa jadi engkau terjatuh ke dalam lubang-lubang sementara engkau tidak mengetahuinya. Lakinnaka idza darasta at-tariqa fa'arafta ma fihi min al-masaliki wa ma fihi min al-akhtari fa'innaka takunu ala bayyinatin tatajannabul mahalika allati fit tariqi. Akan tetapi engkau apabila engkau mempelajari jalan ini sehingga engkau mengetahui tempat-tempat kebinasaan padanya, dan engkau mengetahui bahaya-bahaya yang ada padanya, maka sesungguhnya engkau berada di atas penjelasan. Tatajannabul mahalikallati fit tariqi. Engkau akan bisa menjauhi tempat-tempat kebinasaan pada jalan tersebut. Al-afu minkum, koreksi dalam terjemahan fa'arafta fihi minal masaliki, sehingga engkau mengetahui tempat-tempat yang bisa dilalui pada jalan tersebut. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى menjelaskan هذا في الأمور الحسية, ini dalam perkara-perkara yang bersifat fisik. كذلك في الأمور العقدية من باب أولى. Demikian pula dalam perkara-perkara akidah terlebih-lebih lagi. فَلَا بُدَّ أَن تَعْرِفَ الْبَاطِلَ, maka wajib bagimu untuk mengetahui kebatilan. تعرف الشرك وما هي أنواعه وما هي أسبابه وما هي الوسائل التي توصل إليه حتى تتجنبها. engkau mengetahui kesyirikan dan apa saja macam-macamnya, apa saja sebab-sebabnya, apa saja perkara-perkara yang bisa menghantarkan kepadanya, agar engkau bisa menjauhinya. Yaqulu syairu, araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqihi. وَمَنْ لَا يَعْرِفُ الشَّرَّ مِنَ الْخَيْرِ يَقَعُ فِيهِ. Seorang penyair mengatakan, aku mengetahui keburukan, bukan untuk melakukan keburukan tersebut, akan tetapi untuk melindungi diri darinya. Dan barang siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, yaqa' fihi, dia akan terjatuh ke dalamnya, ke dalam keburukan tersebut. Maka orang yang tidak mengenal tentang kebid'ahan, dia akan terjatuh ke dalamnya. Orang yang tidak mengenal kesyirikan, dikhawatirkan ia terjatuh ke dalamnya. Orang yang tidak mempelajari tentang kekafiran, dia bisa terjatuh ke dalamnya. Wahakadha, dan demikian seterusnya. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala, Hudzaifah bin al-Yamani رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل يقول حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه seorang sahabi yang mulia, beliau mengatakan, كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. Dahulu manusia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sementara aku bertanya kepada beliau alaihi salatu wassalam tentang keburukan, karena khawatir terjatuh ke dalamnya. Fala budda min ma'rifatil khairi wa ma'rifatish syarri. Maka wajib untuk mengetahui kebaikan dan mengetahui keburukan. Wal ba'dul yawma yaqulu ta'riful haqqa وَلَيْسَ مِنَ الضَّرُورِيِّ أَنْ تَعْرِفَ مَا يُضَادُّهُ. Sementara sebagian orang hari ini mengatakan, yang penting engkau mengetahui kebenaran, dan bukanlah suatu keharusan engkau mengetahui lawan dari kebenaran. Wahada batilun, dan ini batil, liannaka idza lam ta'rifil batila yadhillu khafiyan fatadhillu 'anil haqqi. Dan ini batil karena sesungguhnya engkau, apabila engkau tidak mengetahui kebatilan, maka kebatilan tersebut akan terus tersamarkan bagimu, sehingga fatadilla, anil haqqi, sehingga engkau pun tersesat dari kebenaran. La siyama wa du'atus su'i wa du'atud dalali ala isti'dadin li idlalin nasi. Terlebih-lebih lagi dalam keadaan para penyeru keburukan dan para penyeru kesesatan bersiap-siap untuk menyesatkan manusia. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, فَإِنَّ أَكْثَرَ مَنْ يَدَّعِ الدِّينَ وَيَدَّعِي أَنَّهُ مِنَ الْمُوَحِّدِينَ لَا يَفْهَمُ السُّنَّةَ كَمَا يَنْبَغِي. Karena sesungguhnya kebanyakan orang yang mengklaim berpegang dengan agama ini dan mengklaim bahwasanya ia termasuk di antara ahlut tauhid, dia tidak memahami sunnah sebagaimana semestinya. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Salih Al-Fawzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, المشركون يتقربون إلى الله بالشرك يظنون أنه خير. Orang-orang musyrik mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan kesyirikan mereka dalam keadaan mereka menyangka bahwa kesyirikan yang mereka lakukan merupakan kebaikan. لأنهم لا يعرفون الشرك. Karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui kesyirikan. فصاروا يتقربون به إلى الله. Maka jadilah mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan kesyirikan tersebut. Fahum yadhbahuna lil awliya'i was-salihina wa yatabarrakuna biquburihim wa yastaghithuna bihim. Maka mereka menyembelih hewan sembelihan untuk para wali dan orang-orang saleh. Mereka mencari berkah dengan kuburan-kuburan mereka, beristighatsah kepada mereka. Wa yaquluna nahnu na'lamu annahum laysa lahum minal amri syai'un. Dan mereka mengatakan, kami tahu bahwasanya mereka, para wali dan orang-orang saleh yang mereka ibadahi, tidaklah memiliki andil sedikit pun dari seluruh urusan. Wa annahum la yanfa'una wa la yadurruna. Dan kami tahu bahwasanya mereka tidak bisa memberikan kemanfaatan dan tidak bisa memadaratkan. Lakin hum salihuna nuridu minhum an yatawassatu lana 'indallahi subhanahu. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang saleh, kata orang-orang musyrik tersebut. kami ingin agar mereka menjadi perantara bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala Allahu an aslafihim. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang para pendahulu mereka, orang-orang musyrik. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Dan mereka orang-orang musyrik beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memadaratkan mereka dan tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada mereka. هُمْ يَعْتَرِفُونَ أنهم لا يضرونهم ولا ينفعونهم. Mereka orang-orang musyrik mengakui bahwasanya para wali dan orang-orang saleh yang mereka ibadahi tidak bisa memadaratkan mereka dan tidak bisa pula memberikan kemanfaatan kepada mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Yang tidak bisa memberikan kemadaratan kepada mereka dan tidak bisa pula memberikan kemanfaatan kepada mereka. Dan mereka mengatakan, orang-orang musyrik tersebut, mereka ini, yaitu sesembahan-sesembahan mereka, adalah para pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. اتخذوهم شفعاء فقط. Mereka orang-orang musyrik menjadikan sesembahan-sesembahan mereka sebagai para pemberi syafaat saja. وفي الآية الأخرى, dan di dalam ayat yang lainnya Allah Azza wa Jalla berfirman, وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Dan sesungguhnya mereka yaitu sesembahan-sesembahan tersebut memalingkan mereka, orang-orang musyrik, dari jalan yang lurus. Dan mereka, orang-orang musyrik, menyangka bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Lam yata'allamu fahum yahsabuna anna hadza khairun. Mereka tidak belajar sehingga mereka menyangka bahwa perbuatan syirik mereka ini merupakan kebaikan. Wa hadza huwa waqi'u ghalibin nasil yauma. Dan inilah dia kenyataan kebanyakan manusia pada hari ini. Al-kathiru minal muntasibina ilal islami, hadha waki'uhum. Banyak dari kalangan orang-orang yang menisbahkan diri kepada Islam, inilah dia kenyataan mereka. Yataqarrabuna ilallahi bisyirki. Mereka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan kesyirikan. Mithlama taqarrabal musyrikuna al-awwaluna. Seperti orang-orang musyrik yang terdahulu mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jal. Yadhbahuna lilquburi wa yanzuruna laha wa yatufuna biha wa yatabarrakuna biha. Mereka menyembelih hewan sembelihan untuk kuburan-kuburan, bernazar untuk kuburan-kuburan, tawaf mengelilingi kuburan-kuburan, dan mencari berkah dengan kuburan-kuburan tersebut. Wa yaquluna ma 'abadna ghairallahi. Dan mereka mengatakan, kami tidak mengibadahi selain Allah. Lakin haulai rijalun salihuna. Akan tetapi mereka ini adalah orang-orang yang saleh. Wa nahnu qasadna annahum yatawassatuna lana 'indallahi faqat. Dan kami bermaksud bahwa mereka, orang-orang saleh tersebut, menjadi perantara bagi kami di sisi Allah saja. Wallahu yaqulu, sementara Allah Azza wa Jalla berfirman, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفًا. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai para wali yang diibadahi, mereka mengatakan, kami tidaklah mengibadahi mereka melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ma aradu syirka wala qasaduhu. Mereka ini, orang-orang musyrik tersebut, tidak menginginkan kesyirikan dan tidak memaksudkannya. Wa innama dhannu annahum yu'adduna ibadatan wa qurbatan ila Allah subhanahu yuqarribunahum ila Allah zulfa. Hanya saja mereka menyangka bahwasanya mereka menunaikan ibadah dan menunaikan pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menyangka bahwa sesembahan-sesembahan mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Unzur, kaifa ya'ti syaitanu ila bani Adam. Perhatikanlah, bagaimana syaitan mendatangi anak Adam. Wa kaifa ya'ti syayatinul insi ila bani Adam wa yuzayyinuna hadhihi al-umur. Dan perhatikanlah bagaimana para syaitan manusia mendatangi anak Adam dan menghiasi perkara-perkara ini, yaitu kesyirikan. Naqulu lahum, kita katakan kepada mereka, antum ma ta'buduna asnaman. Kalian memang tidak mengibadahi patung-patung. أنتم تتوسطون بالناس الصالحين بينكم وبين الله. Kalian mengambil perantara dengan manusia yang saleh antara kalian dengan Allah. Wallahu jalla wa ala i'tabara hadha syirkan. Dan Allah jalla wa ala telah menganggap perbuatan seperti ini sebagai kesyirikan. Faqala, maka Allah azza wa jalla berfirman, wa ya'buduna, dan mereka mengibadahi. Ja'alahu ibadatan. Allah azza wa jalla menjadikannya ibadah, menganggapnya sebagai ibadah. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. الله عز وجل برفرمن يأرتينيا dan mereka mengibadahi selain Allah yang tidak memadaratkan mereka dan tidak memberikan kemanfaatan kepada mereka. Dan mereka berkata, mereka ini adalah para pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Katakanlah, wahai Nabi, apakah kalian memberitahukan kepada Allah perkara-perkara yang tidak Allah ketahui di langit-langit, tidak pula di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi. Nazzaha nafsahu an dhalika. Allah Azza wa Jalla menyucikan dirinya dari yang demikian itu. Dari kesyirikan mereka. Faqala amma yusyrikuna. Maka Allah Azza wa Jal mengatakan, dari apa yang mereka sekutukan. Fasammahu syirkan. Maka Allah Azza wa Jal menyebut perbuatan mereka yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut sebagai kesyirikan. Wahum la yusammunahu syirkan, sementara mereka tidak menyebut perbuatan mereka sebagai kesyirikan. Yusammunahu talabas syafa'ati, mereka menyebutnya dengan meminta syafa'at. Fayajibut tanabbuhu lihada, maka wajib untuk memberikan perhatian terhadap perkara ini. أنت درست في العقيدة أن الشرك حرام وأنه أكبر الكبائر وأنه لا يغفر، لكن فهم الشرك أين هو؟ Engkau mempelajari di dalam akidah bahwasanya syirik haram dan bahwasanya syirik merupakan dosa besar yang paling besar, dan bahwasanya syirik tidaklah diampuni. Akan tetapi pemahaman terhadap kesyirikan, di mana ia? La budda an ta'rifa min a'malin nasi wa tatbiqatihim ma huwa syirkun وَمَا هُوَ تَوْحِيدٌ. Engkau harus mengetahui perbuatan-perbuatan manusia dan praktek-praktek mereka. Apa yang dimaksud dengan kesyirikan? dan apa yang dimaksud dengan tauhid. Hum yaquluna, mereka orang-orang musyrik mengatakan, hadza min at-tawassuli bil auliya'i was-salihin. Ini yaitu kesyirikan mereka, termasuk bertawassul dengan para wali dan orang-orang saleh. Wa hadza huwa tauhid, mereka mengatakan, dan inilah dia tauhid. Wa hadza yuhibbuhu Allah, dan ini adalah perkara yang Allah cintai. Wa anna haula'i 'ibaduhu wa annahum salihun, dan bahwasanya mereka ini para wali dan orang-orang saleh adalah hamba-hamba Allah dan mereka adalah orang-orang yang saleh. Wallahu yuhibbu hadha, dan Allah mencintai perbuatan seperti ini. Fayataqarrabuna ila Allah bihaula'i yusammunahu ad-din wa yusammunahu at-tauhid, maka mereka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal dengan perantara para wali dan orang-orang saleh ini. Mereka menyebut perbuatan mereka sebagai agama dan menyebutnya sebagai tauhid. Yusammuna syirka tauhidan, mereka menyebut kesyirikan sebagai tauhid. Lijahlihim wa ama basairihim, disebabkan karena kebodohan mereka dan butanya pandangan-pandangan mereka. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.